Mitra bisnis, menghadapi tuntutan bisnis yang makin padat modal, BI meminta pemerintah selaku pemegang saham bank-bank BUMN memprioritaskan tambahan ekuitas daripada menuntut pembagian dividen. Untuk menanggapi hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut pandangan Anda? Saya kembali lagi, saya melihatnya begini. Memang ada kebutuhan untuk peningkatan dalam modal ya. Karena juga ini misalnya saya ambil contoh menghadapi Basel III ya, kalau diperbankan tuh di Basel III ya. Tier 1 itu 2015 di mana capitalnya harus dinaikkan. Jadi memang harus ada peningkatan terhadap itu gitu. Jadi karena masih ada waktunya itu Januari 2015 kemudian nanti yang berikutnya di 2016. Memang persiapannya harus dilakukan sejak awal. Ya, untuk membuat kemudian di dalam peningkatan modal tuh jadi siap perbankannya. Kalau enggak nanti memang akan ada timbul kesulitan karena kita enggak bisa memenuhi standarnya. Dengan sendirinya kalau perbankan kita tidak berada di dalam standar Basel 3 ya, itu akan tidak masuk di dalam standar internasional. Perbankan kita berarti tidak bisa memenuhi standar itu. Kalau kita tidak memenuhi standar itu kan kepercayaan pada sistem perbankan dan sebagainya itu berarti kita tidak berada di dalam sesuatu standar yang negara-negara lain lakukan. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal ini, Mas? Saya kira memang nggak ada pilihan lain kecuali memperkuat modal. Nah, memang kalau misalnya Bank Indonesia menganjurkan jangan ambil dividennya, artinya masih ada waktu beberapa tahun, tapi ini persiapan terhadap ini harus dilakukan dari sekarang. Dengan cara itu modalnya ditambah dananya untuk kemudian peningkatan modal. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.